kembali setelah sempat terarsipkan. Barang ini yang sudah lama dinantikan. Masih main manual, bukan pakai NPC. Ku bermusik tetap asik layaknya B.I.G. Kali ini ku diiring ketukan boom bap. Rima ku tersimpan rapi dalam notepad. Empat elemen dasar masih jadi titik patokan. Ku berdiri pada kultur hip hop terakan belokan. Musik ini dari jalanan antar bisnis. Tengah sampai di saat ini karya laris. Seterakan stop meski job dalam kritis. Hasil butuh proses yang protes sukses terpraktis. Hari ke hari saya menciptakan lagu. Banyak satra hitung-hitung karena lebih dari satu. Saya habis-habis waktu hanya untuk mau berseni. Ya sampai mati saya ingin tong tetap bernyanyi. Orang tua bertanya kenapa kau itara kuliah. Kau mau jadi apa nanti jadi tukang kuliah. Sejawab sekarang semu jadi seniman. So talenta yang samiki itu ada dalam seniman. Hidup itu jangan terlalu dibawa pusing. Lakukan saja apa yang menurut kau penting. Bekerja sesuai dengan kau pengemampuan. Yang paksakan bila itu memang bukan kau pun bidang. Nyaman dengan jalan yang sah. Pilih dari Sluik ke Jayapura. Sabar domi silih berpindah-pindah tempat. Saya putar kesana kemari. Dapati banyak teman di seputar lingkungan JC. Musik ini tuh seperti sapu kekasih. Karena dia lebih mengerti. Saya punya isi hati. Semua yang terbaik untuk musik ini saya beri. Hip hop never die. Menyatu dalam satu body.